Nela Karisma Yusitara. Bareng-bareng ya. Saya opo kowe krungu jarite atiku mengharap engkau kembali. Saya ganti memutih rambutku, rapakan luntur tresnoku. Yu Sitara wes tak copong lagi jenengmu soko atiku sak tenan terang aku si isih tresno sliramu dapat pujian neng ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebol saiki kowe mlenjani janji jare sehidup.